الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى نختم هذا الكتاب بهذا اليوم. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: المرجئة وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان. Murji'ah adalah mereka-mereka yang menyatakan atau berpendapat mengakhirkan amalan dari keimanan. Ay ta'khiru anhu. Irja'ul amal maknanya ta'khiru anhu. Mengakhirkan amalan dari keimanan. Walaisal amal indahu minal iman. Amalan menurut mereka bukanlah bagian dari keimanan. Wal imanu mujarradul iqrar bil qalbi. Iman itu semata-mata meyakini, mengikrarkan dengan hati. Fal fasiqu indahu mu'minun kamilul iman. Orang fasik menurut mereka adalah sempurna keimanannya. Wa in fa'ala ma fa'ala minal ma'asi aw taraka ma taraka minat ta'at. Meskipun dia melakukan banyak maksiat, meninggalkan apapun yang dia ingin tinggalkan dari ketaatan. Wa idza hakamna bi kufri man taraka ba'da syara'i ad-din, apabila kita hukumi kufurnya orang yang meninggalkan sebagian syariat-syariat agama, fadzalika li'adamil iqrari bihi biqalbi, yang demikian itu sebabnya dikarenakan tidak mengikrarkan dalam hati, tidak meyakini dengan hati. La li tarki hadzal amal, bukan dikarenakan dia meninggalkan amalan ini. Wa hadza madzhabul Jahmiyah, dan ini adalah mazhabnya Jahmiyah. Wa huwa madzhabul Khawarij, dan ini adalah mazhabnya Khawarij juga. Ala tarfai naqiyadin, mazhabnya Khawarij pada salah satu apanya, sesuatu yang bertolak belakang padanya, pada sisi yang bertentangan dia. Khawarij, sebagaimana yang antum tahu, dia kan kalau udah kurang sekali. Nah, kalau Murji'ah gimana? Nggak berkurang, maksiat tetap segitu imannya. Kalau Khawarij, kalau melakukan kemaksiatan sudah langsung batal keimanannya tadi. Kamilul iman ini kesempurnaan iman atau pokok iman? Ya, kamilul iman, kesempurnaan. Kalau iman kamil itu yang pokok iman. Ya. Jadi makanya dia ada al-imanul kamil, ada al-imanul kamil atau al-iman al-mutlak, sama mutlakul iman itu beda. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza mazhabul Jahmiyah. Dan ini mazhabnya Jahmiyah. Sama ya, Jahmiyah juga. Wa huwa ma'a madhhabil Khawarij ala tarfai naqiyadin. Dan dia, mazhab Jahmiyah ini tadi, bersama dengan mazhab Khawarij, itu berada pada dua sisi yang bertentangan. Mazhab Jahmiyah, antum bisa lihat keterangan Syekh Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah kitab Tahawiyah. Beliau menyebutkan berkaitan dengan irja ini tadi, intinya seluruh sekte yang mengatakan amal bukan bagian daripada iman, itu semua mazhabul irja. Nah, mazhabul irja ini tadi bertingkat-tingkat. Ada Jahmiyah, ada Karomiyah, termasuk juga Murji'ah. Murji'ah yang disebutkan yang amal tidak masuk pada penamaan keimanan, itu Murji'atul Fuqaha. Berbeda dengan mazhabnya Khawarij. Makanya kata Syekh Ibn Utsaimin, wa hadza mazhabul Jahmiyah. Ini mazhabnya Jahmiyah. Apa alasan Jahmiyah? Jahmiyah mengatakan kalau tidak ada pengikraran, maka dia kafir. Bukan dikarenakan meninggalkan amalan. Dalam keadaan seperti itu, mazhab Jahmiyah, wa huwa ma'a madhhabil kharij ala tarfai naqidin. Dia mazhab Jahmiyah ini bersama dengan mazhabnya Khawarij berada pada dua sisi yang tolak belakang. Apa sisi yang tolak belakang? Yang pertama, yang namanya Khawarij, mereka berkeyakinan iman itu kalau kurang, kurang semua. Sehingga kafir. Itu mazhabnya Khawarij. Sedangkan mazhabnya Jahmiyah, mereka katakan iman tadi la yatabaqab. Atau mazhabnya Murji'ah ini, iman itu la yatabaqab. Tidak ada tingkatan. Sama, plek gitu loh. Imannya sempurna. Maka istilah lain itu mereka mengatakan seorang mukmin kalau sudah beriman ya kamilul iman. Tidak berkurang, tidak bertambah. Kemudian yang keenam, Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah atba' Wasil ibn Atha. Mereka adalah atba' pengikutnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini murid dari Al-Hasan Al-Basri. Murid seorang ulama. Jadi mantan muridnya ulama ya, dalam artian pernah belajar dengan ulama, tidak menjamin dia menyimpang. Sama sebagian orang juga kalau di zaman sekarang nih kadang mengatakan ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, muridnya Syekh Muqbil, ya. Muridnya Syekh Muqbil jadi khawaris juga banyak. Ya. Sama ini murid Syekh Albani, murid Syekh Albani memang tidak bisa menyimpang, muridnya Hasan Basri pun bisa menyimpang. Alladzi i'tazala majlis al-Hasan al-Basri. Wasil bin Atha ini adalah orang yang mengasingkan diri dari majlisnya al-Hasan al-Basri. Wa qarrara annal fasik fi manzilatin baina manzilatayn. Dia mentakrir, menetapkan bahwasannya orang yang fasik itu berada pada salah satu manzilah. Di antara dua manzilah. La mu'minin wala kafirin. Tidak mukmin, tidak pula kafir. Wa huwa mukhalladun finnar. Dia kekal di dalam neraka. Kisahnya ya kawan disebutkan. Jadi suatu hari ada yang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Ya Imam Ad-Din, ma tarawna fil fasik. Bagaimana menurut Anda tentang orang fasik? Kata Al-Hasan Al-Basri, huwa indana mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Orang fasik itu, kata Al-Hasan Al-Basri, dia menurut kami, ya, di sisi kami dia adalah seorang mukmin dengan keimanannya, namun dia fasik dengan sebab dosa besar dia. Tiba-tiba nyeletuk, memang murid tidak punya adab tuh suka nyeletuk. Ya. Qal, dia mengatakan, ana aku li syekh, innahu fi manzilatin baina manzilatain. La muslim wala kafir. Kalau menurut saya syekh, dia itu di antara dua kedudukan. Ya, berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak muslim, tidak kafir. Kemudian summa in haza ila astuwanatin fil masjid. Kemudian sudah jawab seperti itu, dia langsung nyingkir ke tiang masjid. Faqala Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya tazalana wasilun. Ya tazalana wasilun. Wasil telah mengasingkan diri dari kita, wasil telah mengasingkan diri dari kita. Namanya Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Namun dikenal dengan Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Kenapa disebut Mu'tazilah? Dari tindakan dia tadi. Sebagaimana orang Rafidah disebut dengan Rafidah dikarenakan yarfudhu Zaid ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kata beliau, wa huwa mukhalladun finnar. Namun di akhirat Mu'tazilah meyakini seorang yang fasik ini tadi kekal di neraka. Wa taba'ahu fi dzalika Amr ibn Ubaid. Dan yang mengikuti Wasil bin Atha adalah Amr bin Ubaid. Wa madzhabuhum fi sifat at-ta'til kal Jahmiyah. Mazhab mereka dalam masalah sifat adalah ta'til. Seperti Jahmiyah. Wa fil qadar, gimana kalau Mu'tazilah? Dia meniadakan seluruh sifat ya. Wa fil qadar qadariyah. Dalam masalah takdir qadariyah. Yunkiruna ta'alluqa qada'illahi wa qadari bi af'alil 'abd. Mereka mengingkari apa? Keterikatan atau hubungan takdir Allah dan ketentuan Allah pada perbuatan hamba. Maknanya perbuatan hamba itu tidak ada hubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qudrah wa qada illah la ta'alluqa bi af'alil ibad. Wa fi fa'ilil kabira annahu mukhalladun finnar kharijun minal iman. Dan pada pelaku dosa besar dia kekal di dalam neraka keluar dari keimanan. Fi manzilatin baina manzilatin al-iman wal kufur. Dia berada pada satu kondisi di antara dua kondisi yaitu keimanan dan kekufuran. Tidak mukmin, tidak kafir. Wa huwa aksul Jahmiyah fi hadainil aslain. Dia lawan dari Jahmiyah ya, bertentangan dengan Jahmiyah pada dua prinsip ini tadi. Kalau Jahmiyah apa? Langsung kafir. Yang ketujuh disebutkan di sini. Kalau hukum di dunia gimana Jahmiyah? Kamilul iman dia. Ya. Kamilul iman, imannya sempurna. Kalau ini enggak. Enggak disebut mukmin, enggak disebut kafir, gitu lah. Namun kalau di akhirat kalau si Jahmiyah ini tadi mengatakan di dunia enggak, dalam masalah sifat Jahmiyah tadi mengatakan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala ditolak sama dia. Namun untuk Mu'tazilah masih menetapkan nama namun mengingkari sifat. Jadi bisa disimpulkan ya ikhwan di sini kalau antum perhatikan dari keterangan Syekh Utsaimin ya. Jadi ada keserupaan satu mazhab ya, satu sekte itu terkadang dia beriktifak dengan sekte yang lain dari satu sisi, kadang bertentangan dengan sisi yang lain. Kalau Khawarij dengan Mu'tazilah dia bertentangan dari sisi apa? Dari sisi Khawarij menyatakan orang muslim kalau terjatuh pada kemaksiatan dosa besar kafir. Ya enggak? Mu'tazilah enggak mengkafirkan. Namun di neraka mereka ittifaq. Kemudian dengan Murji'ah untuk Jahmiyah ya sama dengan Murji'ah dalam masalah keimanan. Jahmiyah mengatakan amalan bukan bagian dari keimanan. Sama Murji'ah tadi. Cuman mereka berbeda dengan Khawarij. Kalau Khawarij kafir. Ya kan? Kemudian kekal di neraka. Nah, kalau Murji'ah ini tadi enggak. dalam masalah takdir untuk khawarij di sini Syekh Ibnu Taimin tidak menyebutkan ya. Ada penyimpangan khawarij dalam masalah takdir. Untuk Jahmiyah dalam masalah takdir Jabariyah, ya kan? Untuk Mu'tazilah dalam masalah takdir Qadariyah, mengingkari dia. Jelas ya? Jadi ada keserupaan, ada kesamaan. Jadi di sini Syekh Ibnu Taimin menyebutkan berkaitan dengan Mu'tazilah, wahum aksul Jahmiyah fi hadainil aslain. Mereka Mu'tazilah lawan dari Jahmiyah pada dua prinsip ini. Prinsip apa? Pertama adalah masalah asma sifat. Asma sifat gimana kalau Jahmiyah? Menolak semua kan? Nama sama sifat ditolak. Mu'tazilah masih menetapkan. Kemudian dalam masalah Jahmiyah, dalam masalah keimanan, mereka Murji'ah. Sedangkan Mu'tazilah dalam masalah keimanan manzilah baina manzilatain. Kemudian juga dalam masalah takdir Mu'tazilah Qadariyah, kalau Jahmiyah Jabriyah. Jadi ada hal-hal yang serupa, ada yang sama. Kemudian yang ketujuh, Al-Karramiyah. Ada yang belum paham tadi? Jahmiyah itu nama juga ditakdir. Hah? Jahmiyah, nama. Nama apa? Nama. Kan tadi kan dia sifat. Semua. Nama sifat. Dia menolak semua nama. Mu'tazilah cuman dia menolak sifat, menetapkan nama. Asy'ariyah menolak sifat sebagian, menetapkan sebagian. Nah, sifat 20 itu. Sebenarnya 7 ditambahkan sama Maturidiyah. Jadi kerja sama dia. Kalau yang nama? Nama semuanya ditolak. Menetapkan semua mereka nama. Kemudian di sini disebutkan yang ketujuh, Al-Karramiyah. Atba' Muhammad ibn Karam. Muhammad ibn Karam al-Mutawaffa sanata 55 wa 200, diwafatkan pada tahun 225 Hijriah. Yamiluna ila tashbih, dia lebih condong kepada tashbih. Wal qaul bil irja, dan juga pendapat sama dengan Murji'ah tentang keimanan. Wa hum tawaif muta'addidah, mereka bersekti-sekti. Yang kedelapan, atba' Salimiyah, atba' rajulin yaqulu lahu Ibnu Salim, yaquluna bi tasybih. Ibnu Salim itu Hisham Ibnu Salim, atau dikenal Hisham Ibnu Al-Hakam Ar-Rafidi. Ada dua, ada Hisham Ibnu Salim Al-Juwaliqi, Rasul Firqa Al-Hishamiyah. Di sini disebutkan di ta'liq, huwa wa Hisham ibn al-Hakam ar-Rafidi, ini awwalu man qala bi tashbih. Wa kilahuma mujassim wa huma min ar-Rafidah, dua-duanya Rafidah. Jadi Hisham bin Salim al-Juwaliqi sama Al-Hisham bin Hakam Ar-Rafidi, kedua-duanya musyabbih atau mujassim. Wa hadhihi at-ta'if allati dzakaraha al-mu'allif. Ini sekte-sekte yang telah disebutkan oleh mu'allif, sumaqal. Kemudian beliau menyatakan wa nadha'iruhum mithlu al-asy'ariyah atba' Abil Hasan ibni Ali ibni Ismail al-Asy'ari. Yaitu seperti Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan ibni Ali ibni Ismail al-Asy'ari. Kana fi awal imri yamil ilal i'tizal. Di awal-awal perkaranya dia condong kepada mazhab i'tizal. Hatta balagha arba'ina min umrihi. Hatta balagha al-arba'ina min umrihi. Tatkala sampai dia umur 40 tahun. Tsumma a'lana taubatahu min dzalik, kemudian dia mengumumkan taubatnya, wa bayyana butlana mazhabil mu'tazilah, dan menjelaskan batilnya mazhab mu'tazilah. Wa tamassaka bi mazhabi ahli sunnah rahimahullah, dan berpegang teguh dengan mazhabnya Ahlussunnah rahimahullah taala. Amma man yantasibuna ilaihi, adapun orang-orang yang bernisbat kepada mazhab ini tadi, fabaqau ala mazhabin khasam, dia tetap mereka berada di mazhab yang khusus. Yu'rafu bi mazhabil asy'ariyah, dikenal dengan mazhab asy'ariyah. La yuthbituna min as-sifat illa sab'an, mereka tidak menetapkan sifat kecuali 7 saja. Wa za'amu anna al-aql dalla ala alaiha, ya. Kayaknya seperti itu. Dalla anal akal dalla alaiha. Kayaknya alaiha. Ya alaiha wa za'amu anna al-aqla dalla alaiha. Dicetakkan masih kok. Wa yu'awwiluna ma adaha, dan mereka menta'awil apa yang selainnya. Jadi 7 itu mereka tetapkan dikatakan akal cocok gitu loh, mencocoki akal lah istilahnya. Yang selainnya enggak cocok akal ditakwil sama mereka. Wahyal madzkura fi hadzal bait, yang ditetapkan tadi 7 sifat tadi disebutkan dalam bait. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lah iradatun wa kadza sam'u wal basaru. 7 itu hayyun alimun qadirun wal kalamu lah, yaitu sifat hay, sifat ilm, sifat qudrah, sifat kalam. Lahu bagi Allah azza wajalla iradatun, sifat irada, wa kadza sam'u wal basar, demikian juga sifat sam' dan basar. Walahum bid'ahun ukhra fi ma'nal kalam wal qadar wa ghairi dzalik, dia juga punya banyak bid'ah yang lain pada makna kalam. Makna kalam ini berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifatul kalam, banyak kan. Mereka mengatakan kalam nafsi, qadari, dalam masalah qadar, takdir, dan selain itu disebutkan ya di sama di syarahnya Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau menyebutkan Abul Hasan Asy'ari ini ada tiga tahapan dulu, tiga fase. Yang pertama fasenya Mu'tazilah, dia mengambil pemahaman ini tadi dari bapak tirinya. Aqidatul Mu'tazilah waqad akhadhaha an zauji ummihi, diambil dari bapak tirinya. Wahwa Abu Ali Al-Jubba'i, bapak tiri yaitu Abu Ali Al-Jubba'i, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab punyanya Abu Ali Al-Jubba'i. Lama dia punya pemahaman ini sampai selama 40 tahun. Kemudian fase yang kedua, dia ngambil pemahaman Kullabiyah, Al-Kullabiyah. Nah, semenjak dia Kullabiyah, pemahaman Kullabiyah, dia menetapkan sifat. Menetapkan sifat 7. Jadi yang tadi sama sekali dihilangkan sama dia sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Mu'tazilah, mazhab Mu'tazilah tidak menetapkan sifat, ketika pemahaman Mu'tazilah agak mending lah. Menetapkan 7 gitu loh. Kemudian fase yang ketiga barulah beliau nampak bagi beliau kesesatan keyakinan Mu'tazilah dan keyakinan Kullabiyah, beliau pun kembali ke mazhab Ahli Sunnah. Beliau pun berupaya, kata Syekh Ubaid, ya, nak bacakan. Kata Syekh Ubaid, wa talabal Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pun berupaya untuk mencari Imam Ahmad. Lima balaghahu anhu min syiddati bil haqq wa qutai bis sadaq bis sunnah. Dikarenakan telah sampai kepada dia begitu kuatnya Imam Ahmad berpegang dengan kebenaran dan membela menyebarkan sunnah. Kemudian dia berupaya untuk mencari Imam Ahmad. Falamma ata Baghdad wajadal Imam Ahmad qad mat. Dia pun berupaya untuk mendatangi Baghdad, ternyata Imam Ahmad sudah meninggal dunia. Wa wajada tilmizahu Zakaria ibn Yahya As-Saji. Dia cuma ketemu muridnya Imam Ahmad bernama Zakaria bin Yahya As-Saji. Wa anhu, dan dari murid Imam Ahmad ini tadi Zakaria bin Yahya As-Saji, akhadha Abul Hasan aqidata ahli sunnah wa qarraraha fi kitabi al-ibana. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, maka Abul Hasan ini mengambil akidah ahli sunnah dari Zakaria bin Yahya As-Saji, muridnya Imam Ahmad, dan disitulah Abul Hasan Asy'ari menetapkannya dalam kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah. Jelas ya? Jadi tiga fasenya dulu. Hah? Al-Ibana an Usulid Diyanah. Kata, ada faedah dari Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau menyebutkan al-muntasibuna ila Abul Hasan Asy'ari qisman, orang yang bernisbat kepada Abul Hasan Asy'ari ada dua. Yang pertama golongan yang bernisbat kepada Abul Hasan Asy'ari di atas akidah yang rusak dari akidah Mu'tazilah dan akidah Kullabiyah tadi. Yang ini jelas menyimpang. Yang kedua, sinfutani, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, orang-orang yang berada pada akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari yang terakhir setelah dia taubat. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, faha ula'i minna wa nahnu minhum. Mereka bagian dari kita, kita bagian dari mereka. Kalau yang berpegang dengan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi kitab Al-Ibana itu secara global, fil jumlah, kata Syekh Yasin dulu, secara global bagus. Namun ada beberapa poin yang namanya beliau punya pemahaman Asy'ari ya Mu'tazilah dulu ya, jadi ada sedikit-sedikit yang perlu diluruskan. Namun secara global 99% itu kitab bagus. Kita lanjutkan. Terakhir. Nah, ada yang iskal ya dari sekte-sekte ini tadi, Khawarij, Qadariyah, ya bisa untuk macam Murjiah, Mu'tazilah. Ya, kesimpulannya dalam masalah asma wa sifat, Jahmiyah menolak nama dan sifat, Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Mereka namakan dengan istilah al-asma al-mujarradah, nama-nama yang kosong dari sifat. Asy'ariyah menetapkan nama, menolak mayoritas sifat, menetapkan sedikit sifat. Sedikit, cuma 7. Tambah-tambah mentok jadi 20. Itu pun udah kerja sama. Udah ada saham dari pemahaman yang lain. Kalau udah dikasih saham, invest dari yang lain tadi cuma 7. Ya, digenap-genapkan jadi 20. Itu dalam masalah asma sifat. Dalam masalah takdir, Jahmiyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, Qadariyah tadi, iya kan? Asy'ariyah dalam masalah takdir, Qadariyah, iya kan? Sama seperti Jahmiyah ya, Qadariyah. Dalam masalah keimanan, Jahmiyah tidak berkurang, dia Murji'ah. Dalam masalah keimanan, Jahmiyah Murji'ah. Sedangkan Mu'tazilah dalam masalah keimanan, di dunia hukumnya manzilatun baina manzilatain. Kalau di akhirat, kekal di neraka. Sama seperti Khawarij. Kalau Khawarij lebih berani dia ngomong, di dunia kafir, di akhirat kekal di neraka. Difahami? Kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya, terakhir. Wa amma bin nisbati, setelah Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan adanya iftirak kelompok sekte-sekte, beliau menyebutkan juga ada sekte-sekte yang bernisbat kepada agama ini tadi, namun bukan dari kalangan kelompok yang menyimpang. Wa amma bin nisbati ila imamin fi furu'id-din katwa'if al-arba'ah falaysa bimazmumin. Adapun bernisbat kepada salah satu imam pada cabang agama. Cabang agama ini tadi maksudnya dalam masalah ahkam. Namun kemarin sudah kita lewati di pelajaran Al-Wasfiyah, membagi agama menjadi Al-Furuq wal-Usul. Ini hakikat asalnya sebenarnya tidak datang dari Al-Sunnah ya. Datang dari Falsafat, Ahlul Kalam, dari kalangan Ahlul Ahwa'i wal-Bid'ah. Kata'if al-Arba'ah, seperti empat mazhab yang ada. Kelompok yang empat itu empat mazhab. Falaysa bil mazmum, bukanlah mazmum. Bernisbat ke salah satu mazhab yang ada, bukanlah tercela. Namun juga bukan suatu yang wajib. Ya, bukan suatu yang wajib. Harus bermazhab. At-tamadzhub laysa biwajibin. Ya, bermazhab bukanlah perkara yang wajib. Juga bernisbat ke sana bukanlah perkara yang haram. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Sebagian orang mengatakan bernisbat kepada salah satu mazhab yang ada itu tidak boleh. Namun dikatakan boleh. Yang tidak boleh itu taklid. Kepada mazhab tertentu itu tidak boleh. Kemudian ini lagi rami, kalau anak tidak terlalu lah sibuk, enggak ada kerjaan aja, kadang rami. Mazhab. Apa mazhab apa enggak? Ya. Itu terlalu pembahasan, masa cuma itu aja pembahasan. Fa'inal ikhtilaf fil furu' rahmah. Dikarenakan ikhtilaf dalam masalah cabang ini tadi, rahmat. Wal mukhtalifuna fihi mahmudun fi ikhtilafih. Orang yang berselisih pada perkara furu' itu terpuji. Ingat furu' ya. Kadang sebagian orang, ini masalah-masalah usul. Dikatakan ini masalah furu'. Ini kadang orang yang tidak paham mana usul, mana furu'. Kemudian juga dalam masalah furu' ini, yang ditanggi sama mereka. Kalau terlalu banyak menyelisih furu', itu bisa keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Banyaklah pendapat dia qaulul syadz. Ulama begini, dia begini. Ulama begini, dia begini. Ulama begini, ini dia. Terus apa lagi mazhabnya? Berarti kan ini mazhabun jadid. Itu tadi. Musabuna fi ijtihadihim. Musabun dikasih pahala pada ijtihad mereka. Waktilafum rahmatun wasiah. Ikhtilaf mereka itu rahmat yang luas. Wattifakum hujjatun qati'ah. Ittifak mereka adalah hujjah yang pasti. Nas'alullaha ayya'simana minal bida'i wal fitnah. Kita memohon kepada Allah agar menjaga kita dari kebid'ahan dan fitnah. Wa yuhyana 'alal Islam wa sunnah. Dan menghidupkan kita dari Islam dan sunnah. Wa yaj'alana mimman yattabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Wa yahsyuruna fi zumratihi, dan mengumpulkan kita pada kelompok golongan beliau ba'dal mamat bi rahmati wa fadli, amin. Hadza akhirul mu'taqad walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala al khilaf ya rahmatullah. Al khilafu fil furu'. Al khilaf dalam masalah furu'. Al furu' jam'u far'in, jamak far'. Wa huwa lughatun, secara bahasa, ma bunya ala ghairihi. Farak itu secara bahasa sesuatu yang dibangun di atas perkara lain. Ya. Cabang. Cabang itu nempelnya di mana? Di batang gitu. Sebagian para ulama menyatakan definisi seperti ini kurang tepat. Kurang tepat. Alasan mereka, sebagian mendefinisikan fara itu adalah ma yatafarra anhu. Sesuatu yang bercabang dari dia. Jadi kenapa? Mereka mencontohkan, ingat dulu ketika pelajaran warokot. Dalam masalah anak, anak itu kan cabang. Ya enggak? Farak. Asalnya mana? Bapak kan? Kan kurang tepat kalau dikatakan. Anak itu adalah dibangun di atas akunnya bapaknya ya. Orang lain itu bapaknya. Kurang tepat, agak kurang anulah istilahnya itu. Tapi anak tadi cabang dari bapak. Nah, ini cuma istilah saja. Enggak masalah. Wastilahan, secara istilah, ma la yata'allaq bil aqaid. Farak tadi adalah sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akidah. Kama sa'il taharo wa sholat wa nahwiha. Seperti permasalahan taharo, sholat dan yang lainnya. Tapi ingat ya, di sini ada, dalam masalah taharo itu juga ada masalah-masalah inti. Seperti orang-orang yang mengatakan tidak wajib membasuh kaki. Itu masalah apa? Masalah usul. Ya, ayat Al-Qur'an menyebutkan basuh kaki. Dia malah mengusap. Sebagaimana orang-orang Syiah. Ini sudah menyelisih usul. Walaupun masalah fikih. Wal ikhtilaf fiha laisa bimadmumin. Kata Syekh Ibnu Taimin, ikhtilaf, perbedaan, perselisihan pada masalah furu' ini bukanlah tercela. Aitsu dari sisi kana sadiron an niyatin khalisah wa ijtihadin, yaitu tatkala muncul dari niat yang ikhlas, tulus dan ijtihad. La an hawa wa ta'assubin, bukan dikarenakan hawa dan hawa dan ta'assub. Lihat. Tatkala kapan ya ikhtilafnya tadi laisa bimadmum, tatkala muncul dari ijtihad dan niat yang bagus. Namun kalau muncul dari hawa nafsu dan ta'assub, sebagian orang dia ngikut sebenarnya masalah apa namanya Ramadan itu kemarin sudah kita lewati hisab kemarin kan sudah anu ya ada khilaf juga itu kan ada khilaf dan sebagian menyatakan adanya hisab itu menetapkan hisab sebagian para ulama juga namun di sini kalau didasari ta'assub kelompok ta'assub ormas dan juga hawa nafsu ya karena tidak mau sama dengan kebijakan pemerintah ini tadi madmum difahami kalau dengan ijtihadnya dia mengkaji keterangan para ulama tidak masalah namun kalau ta'assub terhadap ormas tertentu ini namanya madmum li'annahu waqa'a fi 'ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam dikarenakan itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilaf tadi walam yunkirhu haitsu qala fi ghazwati bani quraizah dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Yaitu tatkala terjadi pada perang Bani Quraidah. Rasul menyatakan. La yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Tidak ada seseorang pun yang boleh sholat asar. Melainkan di tempatnya Bani Quraidah. Ini kan kejadian ketika mereka perang azab. Selesai. Bertempur dengan kaum musyrikun. Katanya di dalam kota Madinah. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah berkhianat. Mereka sudah bergegas dari Khandaq mau masuk ke kota Madinah. Rasul mengatakan sudah bergegas. Jangan ada yang sholat asar sampai di tempat Bani Quraidah. Ketika itu sore. Sehingga sebagian sahabat ada yang memahami. Ya sudah kalau gini kan kita tidak ada waktu lagi. Sholatlah mereka di jalan. Sebagian tidak ada yang sholat melainkan di kota Madinah. Masuk kota Madinah di dalam. Sehingga ada yang sholat di luar di perjalanan. Ada yang sholat di dalam kota Madinah. Masing-masing mereka tidak ada yang mencela. Ketika itu memang belum turun sholat khauf. Belum turun. Perintah sholat khauf belum turun. Surah An-Nisa, ya An-Nisa itu ya. Belum turun. Ketika itu. Rasul mengatakan gimana. Ma'alallahu kuburahum wa buyutahum naran. Syahuluna an sholatil wusta. Semoga Allah penuhi kuburan-kuburan mereka dengan api. Karena mereka menyibukkan kami dari sholat asar. Namun diingat ya, dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab apa namanya? Apa pula itu yang karya Asy-Syatibi itu Dr. Ri? Al-Itisam, Asy-Syatibi dalam Al-Itisam, Ibnu Qayyim dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in. Ana sempat baca juga karya Syekh Dr. Abdurrahman Al-Umaisan ditakdim sama Syekh Abdul Razak Badr nukilan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Semua mereka menyatakan, Ibnu Saimin juga menyebutkan, semuanya menyatakan para ulama ijma bahwasanya para sahabat tidak ada ikhtilaf dalam masalah akidah. Ya. Jadi dipahami baik-baik, para sahabat tidak ada ikhtilaf dalam masalah akidah. Perkara asal tidak ada ikhtilaf di kalangan para mereka. Yang ada masalah furu'. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan ketika sebagian sahabat dinukilkan, mereka mengatakan Isra Mi'raj itu Rasul melihat Allah, ada yang meniadakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhtilaf sahabat. Maka jawabannya ikhtilaf seperti ini bukan usul tapi furu'. Apa usulnya? Berkaitan dengan ru'yatullah di akhirat. Melihat sepakat mereka. Cabangnya apakah Rasul melihat Allah di Isra Mi'raj ataukah tidak? Ini cabang. Sebagian mengatakan melihat tapi dengan ru'yatul ain, sebagian mengatakan enggak tapi ru'yatul qalb. Itu kan. Fa hadaratis shalah qabla wusulihim fa akhara ba'dhum as-salata hatta wasalu bani Quraidah. Wa shala ba'dhum hina khafu khurujal waqti wa lam yunkir an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang waktu salat sebelum sampainya mereka ke Bani Quraidah. Sebagian mereka mengakhirkan salat sampai sehingga mereka sampai ke kampungnya Bani Quraidah. Dan sebagian mereka telah salat tatkala mereka khawatir keluar waktu salat. Dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Ala wahidin minhum. Pada salah seorang di antara mereka. Tidak ada yang diingkari oleh Rasul. Rawal Bukhari. Lian al-ikhtilaf fiha mawjudun fi sahabah wa hum khairul qurun, dikarenakan ikhtilaf pada Qura itu sudah ada di zaman sahabat dan mereka sebaik-baik generasi. Wali annahu la yurith adawatan. Dan juga ikhtilafnya tadi tidak menimbulkan permusuhan. Wala bagdha. Tidak juga menimbulkan kebencian. Wala tafarraqa kalimatin. Tidak pula tafarraq kalimat. Bi khilafil ikhtilafil usul. Berbeda dengan ikhtilaf dalam masalah usul. Maka mewajibkan apa? Kebencian, permusuhan. Karena antara al-haq dan batil. Itu kalau masalah usul. Kalau masalah furu, berkisar antara mujtahid sama mukhti. Ya. Wa qaulul mu'allif. Al-mukhtalifun fihi mahmudun fi ikhtilafihim. Orang yang berselisih pada masalah fara terpuji pada ikhtilaf mereka, laisa sana'an al-ikhtilaf. Bukanlah pujian terhadap ikhtilaf. Jangan dianggap, lah, sudah kita, tidak apa-apa lah, berbeda-beda. Ya, beda-beda dikit. Tidak. Ya. Fa'inal ittifaq khairun minhum. Ittifaq itu jauh lebih baik. Lihat kata beliau, ittifaq jauh lebih baik. Contoh ya, ikhwan. Yang dinasihkan oleh para ulama di zaman sekarang. Yang kemarin kita baca masalah satu matla atau dua matla, beda matla itu tadi kan. Ternyata kan masyayikh juga menganjurkan apa? Untuk ittifak dengan walil amr. Bahkan dalam masalah kunut saja, kunut. Ya, diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Syekh Ibnu Taimin, bahkan Syekh Rabi al-Madkhali al-Hafizahullah Ta'ala. Antum tahu lah sendiri Syekh Rabi al-Madkhali kalau dalam masalah manhaj akidah. Namun dalam hal sholat ini seperti itu dia. Termasuk beliau yang berpendapat ikuti imam itu berkunut. Bayangkan, karena apa? Dalam masalah furu. Wa innamal murad bihi nafyuz dam anhu. Namun yang dimaksudkan dengannya adalah peniadaan dam. Ya. Tidak tercela gitu loh. Bukan mahmud itu tadi bagus secara zatnya, namun tidak tercela. Wa anna kulla wahidin mahmudun ala maqal. Maksudnya masing-masing mereka terpuji sesuai dengan apa yang dia pilih, dia ucapkan. Li'annahu mujtahidun, dikarenakan dia adalah orang yang mujtahidun fihi. Muridunil haq, menginginkan al-haq. Bahwa mahmudun ala ijtihadihi, sehingga dia adalah orang yang terpuji di atas ijtihadnya wa tibai ma dhahara lahu minal haq, dan mengikuti apa yang nampak bagi dia dari al-haq. Wa in kana la wa in kana qad la yusibul haqqo, meskipun dia terkadang tidak menempati kebenaran, tidak tepat, tidak cocok dengan kebenaran, namun dia sudah berupaya untuk ikut al-haq. Wa qawlu innal ikhtilaf fil furu' rahmatun wa inna ikhtilafahum rahmah wasi'ah. Ucapan Ibnu Qudamah, ikhtilaf dalam furu' adalah rahmat, sedangkan perselisihan mereka para ulama adalah rahmat yang luas. Ay dakhilun fi rahmatillahi wa afwihi, yaitu masuk pada ruang lingkup rahmat dan ampunan Allah azza wajalla. Haitsu lam yukallifhum aktsar mimma yastati'un, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani mereka aktsaru mimma yastati'un, melebihi apa yang mereka mampu. Wa lam yalzamuhum aktsaru mimma dhahara lahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharuskan bagi mereka, atau ya Allah subhanahu wa ta'ala lam yalzamhum atau lam yulzimhum, tidak mengharuskan mereka, tidak membanding mereka dengan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang nampak bagi mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membebani bagi kita apa yang nampak bagi kita. Falaisa 'alaihim harajun fi hadzal ikhtilaf, tidak ada beban tanggung jawab bagi mereka, haraj itu ya, tidak ada salahnya ya, tidak ada dosa bagi mereka pada perselisihan ini. Bal hum fihi dakhilun tahta rahmatillahi wa afihi, bahkan mereka masuk pada ruang lingkup rahmat Allah dan ampunan Allah. In asabu falahum ajran, kalau benar mereka dapat dua pahala. Wa in akhtau falahum ajrun wahid, kalau salah mereka dapat satu pahala. Ini tanggal merah kan? Tidak bergairi? Tidak. Kita udah kati tanggal merah Rio, soalnya tanggal ini hitam terus dalam belajar ini. Merahnya kalau kita kami lah capek. Itu ikhtilaf fil furu' ya. Namun di sini ada tanbih. Antum jangan ngikuti ditanbih oleh para ulama ya. Kalau enggak salah sudah kita lewati ya di syarah alamiah. Larangan dari ngikuti tatabbu' rukhas ulama ya. Ngikuti kaul syadz, tatabbu' asywad. Nyari yang mudah. Yang cocok. Yang ini agak susah, cari yang ini tadi. Cari yang gampang-gampang lah. Yang lemah istilahnya itu tidak diperbolehkan. Semuanya yang lemah misalkan. Tidak seperti itu. Tidak masalah, dia pilih pendapat yang dia yakin itu aqrab ilal haq, itu tidak masalah. Namun jangan cari yang lemah. Terkadang banyak di Indonesia ini cari yang lemah-lemahan. Mana yang pas apa namanya Syekh Albani, caknya yang ada Syekh Albani. Syekh Albani itu antum jangan gitu ya. Syekh Albani itu beliau beberapa poin itu lebih keras. Cuman poin-poin yang kerasnya itu enggak nyampe ke Indonesia ini tadi. Kalau antum mau taunya. Antum mungkin tahu dalam masalah fikih kerasnya Syekh Mubil. Syekh Albani itu lebih keras lagi. Tapi poin-poinnya itu enggak nyampe ke Indonesia. Kenapa? Ya itu tadi yang bawanya. Maka kalau antum baca sendiri antum akan tahu. Antum taunya Syekh Albani yang oh ini tadi. Sesemin sama. Antum taunya sesemin itu yang sesemin aja. Itu karena kenapa? Karena yang disebarkan yang itu. Yang dalam masalah fikih beliau syadid dalam hal itu tadi itu banyak. Kemudian di sini disebutkan al-ijma wa hukmuhu. Ijma dan hukumnya. Antum kalau mau zakat, mau pilih zakat ya. Zakat. Antum pilihlah kalau mau enak-enak, antum pilih yang Yaman. Enggak ada zakat padi. Yaman tak mengenal zakat padi, tak mengenal zakat tijaro. Antum pilih kuatkan berapa Syekh Mubil, antum cari murid-muridnya Syekh Mubil, kitab-kitabnya semuanya ada yang menguatkan. Antum ikut saya semin, dagang antum beri. Karena antum zakatnya ya. Ikhwan Iwan enggak, dia pilih Yaman. Kalau zakat pilih Yaman gitu. Kalau ada pilih Saudi gitu kan. Yaman untuk dalam masalah zakat itu yang zakat hasil pertanian itu enggak ada kecuali yang 5. Dan 5 itu enggak kati di Indonesia. Kurma, zabib, bur, syair, gandum itu tadi. Ya. Itu biji-bijian yang sebutkan dalam hadis. Antum kalau anu pilih yang Saudi dan zakat perdagangan, buka antum buka toko kena zakat tuh. Antum buka showroom kena zakat antum. Punya padi, kopi, ya, jagung segala macam kena zakat antum setiap kali panen. Antum ikut Yaman aman. Itu tadi. Apa lagi? Baca anu apa namanya? Doa puasa, ikut Yaman antum baca bismillah dah selesai. Bungkus mayat fikirnya ulama Yaman bungkus mayat itu kan lebih gampang. Ini doif itu tadi. Cuma jangan antum ngikut itu tadi. Di Indonesia ya yang masyurnya itu ya ikut sesemin itu termasuk jangan ke sesemin rajin ada imam bahkan sebagian si Zaid itu nah itu yang itu dia masih berpendapat wajibnya zakat perdagangan Zaid al-Lusobi itu kamu zakat itu itulah jadi yang anda lihat di Yaman yang masih ngotot sampai dia nukilkan ijma katanya ada ijma dinukilkan Ibn Hazm namun masalah memang ada khilaf zakat perdagangan itu tadi rata-rata di Saudi Arabia kalau mau dibilang mayoritas batas yang anak tahu rajin ada imam Syekh Fauzan dan yang lainnya menyatakan adanya zakat perdagangan. Tapi ya sebatas yang anak dapat dari Syekh Abdurrahman dulu sebut ada munaqasyah dulu argumentasi-argumentasi yang menyebutkan Ibn Hizam melemahkan untuk zakat perdagangan enggak ada. Jadi kalau antum mau anu enggak pengen berzakat ya kuatkan yang nyaman. Kalau enggak pengen zakat kuatkan yang Saudi itu nah. Di Indonesia mana ada ikhwan hati yang ngitung zakat anu zakat perdagangan. Sebenarnya kalau mau menguatkan pendapat ya perlu dikaji ulang sih dalam masalah zakat perdagangan. Bagaimana dari awal dari modal awal terus dikumpulkan. Dari awal buka toko apa namanya modal kan nanti terus sampai berapa hasilnya total kalau P piutang segala macam tadi total kurang 2,5% tiap tahun. Tapi rata-rata tak kasih itu tadi. Soalnya tak masalah. Kalau anak belajar sama anak, anak menguatkan itu. Kemudian al-ijma' wa hukmuhu. Ijma' dan hukumnya. Al-ijma' lughatan al-azm wal ittifaq. Ijma' secara bahasa al-azm. Keinginan kuat. Azm, azm. Ittifaq. Ittifaq, kesepakatan. Wastilahan ittifaqul ulama, ya, kesepakatan para ulama, al-mujtahidin, yang ahli ijtihad, min ummati Muhammadin SAW, dari kalangan umat Nabi kita Muhammad SAW, ala hukmin syar'iyyin ba'da Nabi SAW, terhadap suatu hukum syar'i setelah zaman kenabian. Itu disebutkan ijma'. Kalau sudah ada ijma, tidak boleh memunculkan ikhlaf. Ya, itu tadi. Kalau sudah ada ijma, tidak boleh memunculkan khilaf. Barang siapa yang memunculkan khilaf setelah adanya ijma, itu berada pada kesesatan. Kenapa? Menyelisih ijma. Ya, enggak? Orang ijma ini haram. Dia bilang, boleh. Nah, itu namanya menyelisih ijma. Ijma tadi, wa huwa hujjatun. Ijma' adalah hujjah. Nah, di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Jenis ijma'nya. Ijma' itu ada dua. Nanti insya Allah dilewati dari masalah usul fikih. Yang pertama ada ijma' sharih. Ya, ijma' sharih. Ada yang kedua ada ijma' sukuti. Ada ijma' sharih, ada ijma' sukuti. Ijma' yang sharih, yang betul-betul dinukilkan dengan pernyataan dulu kami para sahabat dan tabi'un menyatakan seperti ini, itu jelas. Dan memang mereka sepakat, sekian sahabat itu menyatakan. Ada ijma' sukut itu tindakan yang dilakukan oleh salah seorang mujtahid, entah sahabat, entah tabi'in pada masa itu, dan tidak ada yang mengingkarinya. Mereka katakan ini ijma'. Seperti qaulus sahabi atau fi'lus sahabi dilakukan di zaman sahabat, lam yunkiru wa lam yukhalifu ahadun minas sahabat, tidak ada yang menyelisihnya. Mereka katakan ini ijma' juga, disebut dengan ijma' sukuti. Sukut diam-diam gitu. Ijma' secara diam. Nah, yang kedua ini tadi diaman mayoritas, kalau mau dibilang diaman mayoritas tidak memakai ijma' sukuti ini tadi. Dulu Syekh Abdurrahman, banyaklah murid-murid Syekh Mukbil yang mendalami bidang fikih, mereka tidak memakai. Alasan mereka dulu, termasuk Syekh Mukbil, bisa jadi ijma'nya mereka ini tadi, itu ijma', bisa jadi sebabnya tadi tidak ada yang mengingkari, bisa jadi dikarenakan segan untuk mengingkari. Itu tadi muncul di kalangan khalifah, orang tidak ada yang berani mengingkari karena dia khalifah. Itu tadi difahami. Itu tadi masalah yang ada khilaf ini, nanti masalah khilaf dalam masalah fikih. Hanya dalam istilah qaulus sahabi, apakah pendapat sahabat itu tadi dikatakan hujjah? Nah, dia menyatakan qaulus sahabi lam yukhalifhu ad-dalil wa lam yukhalifhu ghairuhu min as-sahabat dikatakan hujjah. Yang diaman kadang menyatakan enggak hujjah. Khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini letak ada perselisihan di kalangan para ulama. Wa huwa hujjatun liqauli ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berselisih tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya. Dari sisi pendalilannya, maknanya kalau kalian tidak ada berselisih yaitu ijma', maka enggak usah dikembalikan kepada Allah dan rasulnya. diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya tatkala kapan? Berselisih. Kalau tidak terjadi perselisihan, maka tidak perlu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan adanya ijma. Maknanya kalau sudah ijma, maka sudah. Tidak perlu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada sabda Rasul, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan berkumpul bersepakat di atas suatu kesesatan. Yang kedua, pembahasan taklid. Jelas ya itu dalil ijma. At-taklid. At-taklid lughatan wad'ul qiladati fil 'unuqi. Meletakkan kalung di leher. Itu namanya taklid. Wastilahan secara istilah. Ittiba'u qawlil ghair bila hujjatin. Ngikuti pendapat orang lain dengan tanpa hujjah. Tanpa ada salafnya, tanpa ada dalil argumentasi, diikuti sama dia. Itu namanya taklid. Intinya dirinci. Ya, ngikuti pendapat orang lain ini tadi. Pendapat orang lain tadi, kalau yang antum ikuti adalah pendapatnya para ulama, itu disebut dengan taklid kepada para ulama atau ittiba' ulama, dan kondisinya antum awam. Bolehkah antum taklid? Jawabannya boleh. Antum awam seperti ikhwan-ikhwan tadi. Tanya, "Ustaz, apa hukumnya gini?" Haram. Haram sudah. Tidak tahu dia dalil, tidak segala macam. Bolehkah? Untuk dia kelasnya awam, boleh. Karena dia awam. Itulah yang terjadi di fatwa para ulama. Tanya kelanjutan da'ima. Ini haram. La yajuz. Jaiz. Iya kan? Mana ada dirinci sama lajnah da'ima. Kalau tanya-tanya. Kita kan tidak tahu dalilnya. Apa sih kaidah atau dalil yang dipakai sama lajnah da'ima? Bolehkah seperti itu taklid? Jawabannya boleh. Tatkala kapan? Tatkala kita tidak punya kemampuan. Difahami dalam hal ini? Itu namanya taklid bagi orang awam. Faham sampai sini? Ya. Dan itu yang ada di kalangan kita. Kadang kita ikut fatwa para ulama. Ya. Fatwa Syekh bin Bas menyatakan hukumnya ini haram. Ya, sebenarnya seperti itu gambar sejadah Ka'bah. Itu anak duluan sampai anak bolong nih. Anak tambal dengan kain. Sejadah gambar Ka'bah. Jadi injak pantatnya untuk duduk di Ka'bah. Ya. Fatwa Syekh bin Bas tidak boleh. Adapun sisi dalilnya ya. Mungkin tanya bagaimana. Itu adalah surah yang laha hormah. Punya kehormatan. Ka'bah itu suatu simbol lah ya. Ikon kaum muslimin. Syiar. Sehingga tidak pantas diduduki. Ditaruh di bawah pantatnya itu. Kalau tanya dalil. Seluruh kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengagungan, penghormatan. Mereka berdalil dengan ayat. Wa man yu'azim sya'airallah. Fa'innaha min taqwal qulub. Jadi dalam bentuk pengagungan syiar-syiar. Allah SWT termasuk Ka'bah. Di sini disebutkan kapan taklid itu boleh. Tadi yang Anda bilang, wa huwa jaizun, boleh taklid. Bagi siapa? Liman la yasil ilal ilm binafsi. Bagi orang yang tidak bisa mencapai ilmu dengan sendirinya. Ha, bingung ini bahas hadis ini sahih dhaif, sahih dhaif. Tanya banyak sama seorang alim. Syekh, hadis ini dhaif. Dhaif. Enggak tahu apa dhaif tadi sebabnya apa? Dhaif katanya. Kata Syekh Albani dhaif, selesai. Boleh enggak? Boleh antum taklid sama Syekh Albani. Enggak punya kemampuan. Ya. Itulah yang disebutkan di sebagian ucapan salaf yang mungkin antum sudah katanya haram bagi yang orang yang tahu ilmu isnad ya kan. Ayya khud bi qawli fulan wala fulan kan. Kalau enggak salah Imam Ahmad ya. Nah, orang yang punya ilmu sanad, punya ilmu hadis untuk mengambil pendapat ini, dia ngerti gitu loh. Jadi terkadang jadi awam itu untung ya. Untung dari satu sisi dimaafkan dia taklidnya. Itu tadi. Jadi awam itu terkadang untung dari satu sisi. Ketika ikut taklid tadi dia dimaafkan untuk taklid. Ya qauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wal madzhab al masyhura arba'ah. Mazhab yang masyhur ada 4. Yang masyhur ya. Sebenarnya banyak zaman dahulu. Al madzhabul Hanafi, mazhab Hanafi. Imamuhu wa imamuhu Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit. Imamu ahli Irak. Imam negeri Irak. Wulida sanata samanin. Lahir pada tahun 80. Watufiya sanata khamsin wa mi'ah. Diwafatkan pada tahun khamsina wa mi'ah. 150. Atau mi'ah wa khamsin. Boleh juga. Itu bilangan ini bisa antum baca dari kecil ke besar, besar ke kecil. Cuman kalau tidak salah, ada yang afdol salah satunya. Disebutkan lurus dulu, Bapak. Karena agak lupa. Kecil besar. Kecil besar ya? Itu yang afdol ya? Yang kecil besar juga. Jadi, khamsina wa mi'ah. Tapi kalau praktiknya, mi'ah wa khamsin. Berapa ini? Mi'ah wa khamsin itu tadi. 150. Itu kalau prakteknya sama. Kalau belanja dulu kita, berapa? Mi'ah wa khamsin. 150. Itu tadi. Kalau yang anunya sebenarnya, mana ada? Berapa ini? Mi'ah wa khamsin wa mi'ah. Tidak ada. Itu terlalu fasih, terlalu fasih. Yang kedua, Al-Maliki. Mazhab Maliki. Wa imamuhu Abu Abdullah Malik ibn Anas. Malik bin Anas, imam dari Hijrah. Imam dari Hijrah. Dari Hijrah itu kota Madinah, imamnya kota Madinah. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah. Wafat wa tufiya sana wafat pada tahun 1709. Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i wa imamuhu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir tahun 150. Berarti wafatnya Abu Hanifah ya. Dia lahir. Dan wafat tahun 204 Hijriah. Hanbali, imamnya adalah Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Lahir tahun 164 Hijriah, wafat pada 241. Dari 4 mazhab ini, anak pernah kebaca? Anak lupa pokoknya. Kalau tidak salah buku kecil itu, yang fatwa-fatwa masalah ilmu tadi. Kalau tidak salah dari 4 mazhab ini, yang paling banyak rojihnya, untuk pengkajian para ulama ya, itu mazhabnya Imam Ahmad. Kenapa Imam Ahmad menggabungkan antara fikih dan usul fikih? Ya fikih dan hadis. Beliau menggabungkan antara fikih dan hadis. Karena memang beliau mumpuni hadisnya. Dan juga dalam masalah fikih, beliau ngambil dari Imam Syafi'i karena beliau murid Imam Syafi'i usul fikihnya. Jadi beliau menggabungkan antara fikih dan hadis. Itu Abu Hanifah. Beliau fuqaha. Ya. Ini Abu Hanifah ini imam. Insyaallah beliau imam Ahlussunnah. Walaupun jarah, banyak kali jarah yang menjarah Imam Abu Hanifah itu dalam kitab Sunan Rod Al-Jahmiyah itu. Sebutkan mukhalafatnya Abu Hanifah itu banyak kali. Dulu buku ini Ar-Rod Al-Jahmiyah ini katanya karena sempat kebaca di zaman Syekh bin Bas, Syekh bin Bas minta dihapus. Kalamnya Abdullah, nukilan Abdullah bin Ahmad terhadap Abu Hanifah. Jadi yang menjara Abu Hanifah ini banyak sekali. Dikumpulkan sekian banyak sekali. Makanya Syekh Mukbil itu beliau sampai nyusun buku namanya Nashr Sahifah. Fi kalami a'imatil jarhi wa ta'dil fi Abi Hanifah. Ketika buku ini dicetak ya bikin ya geger lah intinya. Ya sebagian murid-murid Syekh Mukbil ada yang masih berpendapat dengan pendapatnya kalam salaf tadi, ya sudah ijtihad mereka tidak menggolongkan Abu Hanifah di dalam keimamannya. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Raf'ul Malam An-Na'imatil A'lam beliau menganggap Abu Hanifah termasuk ulama. Begitu juga Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh dan para ulama yang lainnya. Ya. Masih menggolongkannya sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun ya banyak lah. Namun sebagian katanya ada yang rujuk, sebagian ada yang muzawwar, dipalsukan. Dalam artian tidak benar itu kepada Abu Hanifah. Dan memang agak jarah terhadap Abu Hanifah pada masa itu, agak syadid, keras. Ya, tadi. Namun dalam masalah fikih ya luar biasa Abu Hanifah. Ini yang nimbang siapa? Yang nimbang para ulama. Ya. Mereka-mereka yang orang-orang seperti itu dikembalikan kepada para ulama ya. Seperti Ibnu Hazm, Daud Adz-Dzahiri. Itu semua mereka banyak kritikan-kritikan dikembalikan para ulama. Terkala para ulama yang sudah menghukumi mereka dimaafkan ya sudah dimaafkan. Termasuk juga Ibnu Rasyid Al-Hafidh itu ya, kitab beliau secara global bagus. Walaupun Ibnu Rasyidnya ada pemikiran-pemikiran yang nyeleneh dalam hal akidah dan yang lainnya, sebagian para ulama menganggap ya masih digolongkan sebagai ulama gitu loh. Ya ringkasnya masing-masing ada babnya. Terkadang dia unggul bisa jadi dalam masalah fikih, namun punya penyimpangan-penyimpangan kesalahan dalam masalah akidah. Ya dikembalikan para ulama. Ketika para ulama membantah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak bantahan beliau terhadap Ibnu Rasyid itu, penulis Bidayatul Mujtahid itu tadi. Ya sudah, orang yang ngerti dalam bidangnya tadi. Anda pernah tanya sama sebagian masyayikh di Yaman tentang Daud Adz-Dzahiri. Anda tanya, itu gimana Syekh Daud Adz-Dzahiri, Ibnu Hazm? Ya kan banyak akhtok dalam masalah akidah. Tapi kok masih dinukilkan? Kata Syekh itu. Hadil masalah. La yatakallam fiha sigara talabatil ilm. Masalah ini jangan. Para penuntut ilmu kecil-kecil jangan ikut bicara. Utruk halil kibar. Anda ingat ya? Tinggalkan untuk kibar. Biar para ulama yang menilai. Ya sudah, itu nggak usah. Karena sebagian orang itu di Indonesia ini kadang suka membahas yang tidak dibahas para ulama kadang. Sampai dulu ada yang membahas dulu ya, awal-awal balik dari Yaman, membahas apakah Tolak Ibnu Habib Ahlussunnah itu Murji'ah. Ya, disebutkan kalau tidak salah ada jarah dari Sufyan Ats-Tsauri apa Murji'ah dia. Boleh tidak menukil? Ukiran dia itu batas yang anak belajar. Kalam Tolik bin Habib itu definisi takwa. Rami kalau dulu di grup-grup ya. Karena simple. Selagi para ulama nukil, nukil. Kita aja kan. Seperti Al-Iz Ibn Abdus Salam, Asy'ari. Para ulama menyebutkan Asy'ari. Seperti Syekh Khalid Al-Ghafiri menyebutkan beliau Asy'ari dalam masalah banyak. Tapi dinukilkan. Dipelajari sebagian kitabnya. Ya sudah, para ulama mempelajari, mentanbih tadi. Sama Ghazali juga. Anda lihat di sebagian buku Syekh Yasin itu menukil dari Ghazali. Al-Imam Ghazali itu. Ya. Dalam pada beberapa poin ya dikembalikan kepada mereka para ulama. Ya, dalam hal ini tadi. Dan karena memang didapati, terkadang kenapa? Ketika para ulama menukil, Anda ingat ada faedah dari Syekh Muhammad Umar Bazmul disebutkan di Facebook beliau itu. Ana ketika menukil, kata beliau, ulama itu kalau nukil dari kalamnya ahlul ahwa'i wal bid'ah, ya, terkadang itu bukan sana terhadap dia, bukan pula pujian terhadap kitab itu tadi. Tapi terkadang tujuannya untuk istiqnas, menambah penguat ini ternyata pendapat ini tadi juga disebut, juga berpendapat dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, tokohnya mereka. Dan kadang itu bermanfaat. Ketika mereka buat buku ya, apalagi membantah. Ya, dinukil salah pendapatnya tokohnya. Ini loh ada tokohnya antum menyatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Itu bukan ini ulama nukil dari ahlul bid'ah. Ini kadang tujuannya seperti itu. Ya. Bahkan sebagian apa namanya buku ya, bantah Rafidhah itu nukil dari kalamnya Rafidhah. Buktikan apa? Ini loh, pokoknya antum dalam masalah ini berpendapat seperti ini. Seperti itu. Dalam bukan inti, tapi apa? Untuk menguatkan saja. Karena terkadang mereka sebagai belasan Asy'ari menganggap Allah SWT berada di atas arasy tinggi ditetapkan oleh belasan Asy'ari. Namun sebagian orang tidak ada mengatakan Allah masih ngotot Allah SWT ada di mana-mana, mentakwil dan yang lainnya. Kemudian terakhir, semua kunyahnya Abu Abdillah, empat imam yang tadi, kecuali Abu Hanifah, kunyahnya Abu Hanifah. Wa hunaka madzhab ukhra ka madzhab adz-dzahiriyah. Di sana ada mazhab yang lain seperti mazhab Dzahiriyah. Disebut Dzahiriyah nisbatun lil akhdhi bidz-dzahir. Nisbat kepada nisbat dikarenakan mengambil kepada dzahir dalil. Minan nusus ya. Sesuai dengan dzahir nas. Wal jumud 'alaiha, jumud. Kaku. Wa imamuhum huwa Daud ibn Ali ibn Abu Sulaiman Al-Asbahani yang dikenal dengan Daud Al-Zahiri. Anda ingat sekali belajar fikih masih cantum nih awal-awal pemulanya. Ya. Nulis Arab itu masih belum lancar kayak antum lah. Tahun 2008 kalau enggak salah. Pelajaran Durrul Bahiyah sama Ustaz Afif. Ketika itu Daud Al-Zahiri ini ketika itu ditanya ya, pelajaran kemarin ditanya. Jadi pembahasannya Daud Adz-Dzahiri itu berpendapat air kencing itu anak-anak enggak najis. Pendapat yang roji najis. Air kencing anak-anak itu alasan beliau enggak najis. Buktinya itu loh, enggak disuruh siram. Cuma diperciki aja air kencing anak laki-laki. Yang roji itu najis. Buktinya apa? Rasul tetap menyuruh memperciki kan. Cuman ringan, najis yang khafif. Ditanya dikeliling, mana ingat yang waktu itu keliling tanya, tidak ada yang bisa jawab. Termasuk anda yang tidak bisa jawab. Sama kayak itu kalau ditanya itu awal-awal belajar biasa, berat. Rasa mau dibawa gunung, gelengan. Itu tidak ada yang ingat dimarah-marah ustaznya itu. Terus salah panjang lebar dijelaskan. Ganti kalau gini pelajaran, digantilah kitab Masail Jahiliyah. Dulu anak belajar di Al-Bayna, dulu di pondok itu belajar fikih tidak terlalu mendalam. Yang belajar akidah, tauhid, asma sifat, mustalah hadith, berat. Kalau dulu yang memang karena Ustaz Afifuddin itu fannya bidangnya beliau hadith. Luar biasa kalau dalam masalah hadith beliau. Kalau akhirnya sebagian murid dulu kalau ada yang mau pindah belajar fikih pindah ke Panceng Darul Asar itu. Ya, pondoknya dulu belum megah. Masih papan, SPP-nya gerak, SPP-nya iuran dewek, kata SPP bayar dewek, untuk iuran ngumpulkan dewek masak dewek lah, bukan, kalau sini kan masih masak, ada fasilitas itu masak dewek, dindingnya papan kalau kati laut nyari dewek, kanan ke pantai, ke laut ya itu kan ya. Nah, diantara pendapat Daud Al-Zahir ini, yang ingat Ana kalau kencing itu ada kan tidak boleh ngencingi sumur ya, air yang tergenang. Nah katanya Daud Al-Zahiri, larangan itu kalau ngencinginya, kalau ngencing di pinggir enggak. Ya enggak, pinggir sumur, airnya masuk ke dalam, enggak. Katanya para ulama, ini Zahiri jumud. Nah, karena ilahnya tadi ngotori air yang tergenang tadi. Kalau antum kencingi di pinggir, masuknya ke dalam, sama baik itu hakikatnya. Makanya sebagian para ulama seperti Ibnu Hazm, Daud Adz-Dzahiri ini tadi, para ulama mengatakan dua kiranya dia jumud juga dalam masalah asma wa sifat. Karena ini kritik-kritikan kepada Ibnu Hazm, Daud Adz-Dzahiri dan yang lain tadi dalam masalah asma wa sifat. Dua kiranya jumud dalam masalah asma wa sifat. Makanya kata Ibnu Abdul Hadi mengatakan Ibnu Hazm Jahmiyun Jildin. Ya, Jahmiyun Jildun. Jahmi tulen. Itu Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi itu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, Zaidiyah. Yang dikenal dengan Si'ah Zaidiyah. Sebenarnya Zaidiyah ini mazhab fikih. Itu nah, antum mau lihat fikih Zaidiyah. Mana nasib? Matan Sailul Jaror. Sailul Jaror itu kitab Syaukani yang paling terakhir. Kitab matan itu Hadaikul Azhar itu matan fikih Zaidiyah, ditulis oleh ulama Zaidiyah. Namun Zaidiyah ini, kata Syekh Yasin, mereka sekarang ini bernisbat dengan Zaidiyah ini kebanyakan dari kalangan Syiah. Walaupun juga ada Zaidiyah itu dari kalangan Ahlus Sunnah, tapi sedikit sekali zaman-zaman dulu. Rata-rata Zaidiyah itu Syiah. Di sini nisbat kepada siapa? Zaidiyah kepada Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dari keturunan Ali bin Abi Thalib, dikenal dengan Syiah Zaidiyah. Itu sebenarnya Zaidiyah itu mazhab fikih. Makanya dulu fikihnya Syekh Mukbil awal-awal beliau belajar, karena di Yaman kalau fikih lebih dulu, dulu lebih dikenal dengan fikih Zaidiyah. Ya. Syaukani itu ya beliau, tapi beliau ndak, kalau dibilang beliau mazhabnya Zaidiyah, namun beliau ndak apa namanya, beliau Ahlussunnah ya, Ahlussunnah. Kalau mazhab fikih beliau Zaidiyah, cuman beliau bukan Zaidiyah yang tulen. Dalam artian beliau layak kayat di mazhabin muayyan. Dalam artian beliau kadang Ahmad, kadang Syafi'i dan lain-lain tadi. Ya sama seperti Ibnu Taimiyah, dikenal mazhabnya apa? Hanbali ya. Hanbali sama Syaikh Utsaimin dikenal mazhab Hanbali, namun beliau tidak bercokol dengan mazhab Hanbali terus. Itu tadi Zaidiyah. Namun banyak yang dinisbatkan dusta atas nama Zaid ibn Ali dari kalangan orang-orang Syiah. Dan dari sekian Syiah yang paling ringan Syiah Zaidiyah. Zaidiyah yang paling ringan penyimpangannya, walaupun ada. Wa Sufyaniyah. Sufyaniyah itu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ya. Wa ghairihi, dan yang selain mereka. Wa kullun yukhadhu min qawlihi ma kana shawaban. Masing-masingnya diambil dari pendapat dia segala sesuatu yang mencocoki kebenaran. Wa yutrak min qawlihi ma kana khata'an, dan ditinggalkan pendapat tersebut sesuatu yang salah. La ismata illa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ismah penjagaan melainkan ada pada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ya ja'alana minal mutamassikina bi kitabi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, wa yatawaffana ala dzalik, wa yatawallana fid dunya wal akhirah, wa alla yazi'u qulubana ba'da idh hadana, wa yahibalana minhu rahmatan innahu wal wahhab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah zahiran wa batinan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas hal itu dan mengurusi kita di dunia dan akhirat, serta tidak menyimpangkan hati-hati kita setelah dia memberi petunjuk kepada kita, serta memberikan anugerah kepada kita berupa rahmat. Innahu wal wahhab. Walhamdulillahi katsiran kama yuhibbu rabbuna wardha wa kama yanbaghi li karami wajhi an jalalihi. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi. Tamma fi asr al-jum'ah. Khatam tulisan ini pada asar salat Jumat tanggal 10 bulan 1 1392. Belum lahir kita. Ya. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Adapun Syekh Fahad ini tadi, beliau juga menyebutkan di situ, walhamdulillahi rabbil alamin, rabbanal karim almutafaddil ala ibadi almusbir alaihim bi ni'amihi adh-dhahira wal batina, rabbi la ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu laka syukru ala i'anatika li 'abdikal fakir ilaika fala haula wala quwata illa bika, fas'aluka ya rabbana ya mujibad da'wah an taj'al 'amali laka khalisan wa li sunnati nabiyyika muwafiqan, wa an taj'alahu nafi'an li wa li 'ibadika fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu wa barik 'ala Muhammadin wa baraka 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa kana al intiha min hadzal ta'liq lailatul itsnain 1429 Hijriah. Selesai, khatam. Ya. Tapi kan lanjut kita kan.